geser angin bersuara ngengar melayang pesan samudra ada rindu di utara Pulau Bangka. Entah apa ya sini ase meles nusuk hati kebayang ke mak ke ayah kaben kerabat kawan di kampung. Ku pulang mak, ku nak pulang. Ku pulang mak, ku nak pulang. Berdesir angin bersuara ngingat melayang pesan samudra ada rindu di utara Pulau Bangka. Entah apa aseni ase meles nusuk api kebayang kek mak kek ayah kaben kerabat kawan di kampung. Ada rindu di utara.